Mitra bisnis, sejak beberapa tahun terakhir, prestasi bulu tangkis Indonesia terus saja merosot. Sejak merebut Thomas Cup terakhir pada tahun 2002, pamor bulu tangkis kita sepertinya mulai pudar tertutup oleh dominasi China. Banyak hal dituding sebagai biang anjloknya prestasi itu. Mulai dari tidak adanya kaderisasi, ketidakjelasan pembinaan, sampai soal kepelatihan. Bahkan untuk mengembalikan kejayaan bulu tangkis Indonesia, sampai ada usulan untuk mendatangkan pelatih dari China. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan anggota Komisi 10 DPR yang membidangi olahraga, Vena Melinda. Mbak Vena, bagaimana komentar Anda? Kan memang kalau bulu tangkis itu kan kebanggaan orang Indonesia lah gitu, sudah menjadi ikon gitu ya, kalau bulu tangkis itu udah langganan juara. Nah, ini yang memang mempertahankan itu yang memang sangat sulit gitu. Sementara kalau menurut saya regenerasi harus lebih diperbanyak porsinya. Karena kan kalau kita lihat ada hal yang harus diperhatikan, yaitu masalah bagaimana regenerasi ini bisa efektif kalau memang fasilitas olahraga di sekolah-sekolah saja masih belum standar di Indonesia. Kalau memang mau meregenerasi olahraga, otomatis fasilitasnya harus diperbaiki dulu. Istilahnya olahraga untuk prestasi itu benar-benar diprioritaskan gitu ya. Jadi dalam artian kalau kita lihat mereka itu dari SD lah gitu ya, fasilitas olahraganya itu sangat lengkap gitu. Itu yang membuat jadi siswa-siswanya dari umur yang sangat dini akhirnya ter-encourage gitu untuk menjadi atlet gitu. Nah, itu kan juga harus ada stimulannya gitu. Indonesia pasti punya banyak bibit pebulu tangkis handal ya. Nah, sementara di Indonesia saya rasa mungkin dari segi kualitas sumber daya manusia sebetulnya banyaklah gitu ya bibit-bibit unggul. Tapi kan kembali lagi ke kesempatan nih, akses gitu loh Mas. Nah, ini yang harus diperhatikan bahwa regenerasi ini harusnya diperbesar prioritasnya. Dalam artian ya itu, sekarang fasilitas olahraga belum merata di semua sekolah. Jadi kalau kita mau regenerasi ini baik dari segi bulu tangkis misalkan, nah itu memang harus diperkenalkan sedini mungkin dan memang fasilitasnya sudah harus dilengkapi dulu. Makanya ada political will untuk melengkapi semua fasilitas olahraga, yaitu untuk regenerasi itu, sehingga mereka tangguh. Jadi harus dibina dari kecil ya, seperti di China. Dan karena dari kecil membinanya, bukan yang instan, tentunya program mereka akan lebih solid. Nah, itu mungkin yang harus, meskipun kita sekarang juga tetap mengusahakan itu, tapi ya harus ada juga political dari pemerintah untuk juga segera melengkapi sarana dan prasarana olahraga. Dan saya kemarin kan lihat di rapat terakhir ada dana tambahan khusus untuk kepemudaan dan juga sarana dan prasarana. Nah, ini juga kita harapkan bisa efektif gitu ya, tambahan dana seperti ini. Demikian Vena Melinda dan saya Rizal Andika.